Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Telah kita baca bersama penjelasan Syekhul Islam rahimahullah bahwa jenis sabar yang ketiga adalah sabar atas musibah yang menimpa, baik menimpa harta atau menimpa jiwa atau menimpa kehormatan. Dan jenis ini ternyata terbagi lagi menjadi dua. Jenis yang ketiga ini, sabar atas musibah yang menimpa, terbagi lagi menjadi dua. Jenis yang pertama adalah musibah yang menimpa seseorang di mana musibah itu tidak ada campur tangan manusia. Seperti musibah yang disebabkan karena kejadian alam, banjir, gempa bumi, kematian, amrad, sakit. Yakni menimpa seseorang tanpa campur tangan manusia. Adapun jenis yang kedua, musibah yang menimpa seseorang berupa kesempitan, berupa kesusahan, musibah yang menimpa hartanya, jiwanya. Namun musibah itu adalah sesuatu yang menimpanya dengan sebab orang lain, perbuatan orang, musuh-musuh misalnya. Ya. Wabillahi taufiq. Jenis yang ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jenis yang kedua ini seperti disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah, ya, lebih sulit untuk seorang mewujudkannya. Namun ketika seorang berupaya untuk mewujudkan sabar atas musibah yang seperti ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Seperti apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diganggu oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, dilukai oleh kaumnya. Namun justru Nabi alaihi salatu wassalam bersabar. Bahkan sampai pada tingkat memaafkan mereka, mendoakan hidayah untuk mereka, dan memberikan uzur atas mereka karena mereka qaumun la ya'lamun. Sebuah kesabaran yang luar biasa. Dan ketika kesabaran seperti ini ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan al-imamah fid-din, kemuliaan. Dan tidak diragukan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya imam bagi umat yang terakhir, bahkan beliau adalah sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin. Dan diantara sebabnya adalah apa? Kesabaran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Imamah fiddin itu didapatkan oleh seseorang, dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang dengan sebab apa? Sabar, lamma sabaru. Ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fasabru wal yaqinu yanalu bihima al imama fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan seorang akan mendapatkan al imama fid din. Fa idza indhafa ila hadha as-sabri quwwatul yaqin au quwwatul yaqin wal iman turqil abda fi darajati sa'adati bi fadlillah ta'ala. Dan ketika seorang memiliki kesabaran ditambah lagi dengan kekuatan keyakinan, kekuatan keimanan, maka akan mengangkat seorang hamba kepada derajat yang tinggi, derajat kebahagiaan, dan itu semuanya bifadlillah, dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Qala subhanah, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itu adalah fadlullah, keutamaan dari Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang memiliki keutamaan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Fussilat, idfa' billati hiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun, ka'annahu waliyun hamim, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Secara umum kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik, ihsan. Kalau kita berbuat baik pada orang yang berbuat baik kepada kita, itu wajar. Orang berbuat baik pada kita, kita berbuat baik kepadanya, wajar atau tidak? Wajar. Membalas kebaikan namanya. Ya. Orang selalu memberi kepada kita, memberi, memberi, memberi. Suatu saat kita punya sesuatu yang lebih, saya ingin membalas. Wajar. Naam. Tetapi ada yang lebih dari itu. Berbuat baik justru kepada orang yang menyakiti. Ini tidak terwujud kecuali ketika seorang memiliki apa? Kesabaran. Berbuat baik justru kepada orang yang menyakiti, ini derajat yang lebih tinggi, dan itu ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-anbiya war-rusul was-siddiqun, seperti disebutkan dalam ayat ini, idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan sesuatu yang baik, walaupun yang kamu rasakan, walaupun yang kamu dapatkan adalah kejelekan. Apalagi orang-orang yang berbuat jelek itu misalnya orang-orang yang memiliki hak khusus atas kita, orang tua kita misalnya, apalagi mereka, kerabat kita, atau orang-orang yang memiliki hak khusus atas kita. Naam. Bisa jadi orang tua berbuat buruk dengan kita, mungkin atau tidak? Mungkin. Tapi ingat, mereka orang-orang yang punya hak khusus atas kita, apalagi terhadap mereka. Balaslah dengan sesuatu yang baik, balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Naam. Dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti, namun dibalas oleh Nabi dengan apa? Kebaikan. Kisah Nabi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzakaron Nabi alaihi salatu wasallam kisatan Nabi minal anbiya. Menyebutkan kisah seorang nabi dari nabi-nabi yang telah lalu. Dorobahu qaumuhu. Dipukul oleh kaumnya. Kejelekan kan? Kaumnya menimpakan kejelekan kepada nabi ini. Tetapi justru dibalas dengan kebaikan. Kaumnya dibalas dengan kebaikan. Didoakan. Yang pertama dimaafkan. Kemudian didoakan. Ampunan. Allahumma ghfirli qaumi. Ampunilah kaumku ya Allah. Berilah hidayah ya'ani. Fa innahum la ya'lamun. Karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Dan ucapan ini pula yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang beliau rasakan dari adza qaumihi, gangguan kaumnya. Allah berfirman dalam ayat ini dalam surah Fussilat, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan sesuatu yang itu lebih baik. Kalau ini dilakukan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba orang yang tadinya di antara engkau dengan dia ada permusuhan, berubah. Orang-orang yang tadinya memusuhi, ka'annahu waliyun hamim, mencintai, memuliakan, membela. Nah, dan itu yang terjadi ma'asyiral muslimin. Orang yang tadinya memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam dibalas dengan kebaikan, dibalas dengan kebaikan. Kemudian menjadi orang-orang yang membela Nabi alaihi salatu wasallam, mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan yang seperti ini, sifat yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang yang apa? Sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak ada yang memiliki sifat yang seperti ini, yang menempuh upaya yang seperti ini, illa alladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidak ada yang memiliki sifat-sifat seperti ini kecuali memang orang yang memiliki apa? Nam, hadzin adzim. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu, ayat ini mendorong kita untuk memiliki sifat ini. Sifat apa? Sabar dengan berbagai macam jenisnya. Sabar di atas ketaatan. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar menghadapi musibah dengan dua jenisnya. Musibah yang menimpa kita, yang itu tidak ada campur tangan apa? Manusia. Atau musibah yang menimpa kita, yang itu adalah hasil perbuatan musuh-musuh kita. Dan ini sangat berat. Tetapi ketika seorang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sabar atas musibah yang menimpanya, yang musibah itu adalah akibat dari apa? Musuh-musuhnya. Dia akan mendapatkan kebaikan, kemuliaan. Apalagi seorang yang berdakwah ilallah. Orang yang berdakwah ilallah ketika memiliki sifat ini, naam, dia akan mendapatkan nasrullah, pertolongan Allah subhanahu, akan mendapatkan al-imamah fiddin. Coba lihat Nabi kita Muhammad SAW sendiri ketika itu di Mekah, tapi beliau memiliki kesabaran dalam semua jenis kesabaran, termasuk sabar atas gangguan apa? Kaumnya. Sampai beliau diusir dari Mekah, namun kemudian beliau kembali lagi ke Mekah ketika Fathu Makkah, dalam keadaan beliau dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah subhanahu, tanpa imamah fiddin Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun masih tampak sifat pemaaf Nabi. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam ketika masuk ke Mekah, ketika Fathu Makkah, dalam keadaan beliau membawa pasukan perang yang luar biasa, dalam keadaan musuh-musuh, Rasulullah lari terbirit-birit. Beliau masuk ke kota Mekah, beliau mengatakan, man dakhala baitahu fahuwa amin, siapa yang masuk ke rumahnya fahuwa amin, siapa yang masuk ke bait Abi Sufyan fahuwa amin. Beliau muliakan manusia yang telah mengusir dia, siapa? Beliau Ali sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, antum tulaqa. Apa akibat itu semuanya? Yang tadinya memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam berubah menjadi pembela-pembela Nabi. Yang tadinya memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berislam, masuk dalam agama Islam, beriman kepada Allah, menjadi pembela-pembela agama ini. seperti yang Allah katakan dalam ayat yang baru saja kita baca. Naam. Idfa billati hi ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Al-khulasah, ketika kita membaca ayat ini dan ayat-ayat yang lain tentang kesabaran, mendorong seorang hamba untuk berupaya mendapatkan sifat apa? Sabar. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membahas tentang perkara-perkara yang bisa membantu seorang bisa sabar, terutama pada bagian yang terakhir tadi, sabar atas kesempitan yang dirasakan dengan sebab apa? Musuh-musuh. Beliau menyebutkan 20 perkara yang membantu agar seorang bisa sabar. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa yu'inul abda ala hadha sabri iddatu asya. Dan ada beberapa perkara yang membantu seorang hamba untuk bisa sabar dengan jenis sabar ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, kita baca ucapan beliau. Ahaduha, yang pertama, an yashhada annallaha subhanahu wa ta'ala khaliqu af'alil ibad wa harakatihim wa sakanatihim wa iradatihim. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Fala yataharraq fil 'alamil 'ulwi was-sufli illa bi idznihi wa masyiatih. Fal 'ibadu 'alatun. Fanzur ila alladhi sallatahum 'alayka wa la tanzur ila fi'lihim bika. Tastarih min al-ham wal gham. Yang pertama, kata Syekhul Islam, ketika seorang berdakwah misalnya, mengajak orang tuanya untuk mentauhidkan Allah, tapi justru malah kita diboikot misal, atau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak apa benar, kamu durhaka. Sakit tidak? Sakit. Oh, kita sedang tidak durhaka dikatakan durhaka misal. Taib. Atau mungkin gangguan dari kaum kita, musuh-musuh kita. Taib. Sakit memang terasa pada kita, mungkin menimpa harta, menimpa jiwa bahkan, atau menimpa na'mirum. Agar bisa sabar diantaranya, yang pertama kata Syekhul Islam, ayyashhad. Hendaknya dia mempersaksikan, ini kaitannya dengan iman, iman kepada takdir Allah Subhanahu. Hendaknya dia menyaksikan, mempersaksikan annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia adalah khaliqu af'alil ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menciptakan af'al al-ibad, perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Jadi Allah menciptakan kita dan semua yang kita apa? Lakukan itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa harakatihim, Allah pula yang menciptakan harakat, gerakan-gerakan hamba-hambanya. Wa sakanatihim, atau diamnya mereka. Wa iradatihim, iradah mereka juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Fama syaa Allahu kan, apa yang Allah kehendaki mesti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Artinya, kalau menimpa kita sesuatu, dari manapun sesuatu itu menimpa kita, apakah dari sebab orang, ya, atau ya karena bencana misalnya, sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah atau tidak? Dengan kehendak Allah. Bima syi'atihi. Nah, betul orang tua kita yang menyakiti kita, betul musuh kita yang menyakiti kita, namun apa yang menimpa itu semua dengan masyiahnya siapa? Allah. Fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Teringat ucapan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummata law ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ay yadhurruka bi syai'in lan yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf. Wahai Ibnu Abbas, ketahuilah, imanilah, persaksikanlah bahwa umat seluruhnya ketika mereka berkumpul, semuanya berkumpul, jin, manusia semua berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sedikit saja manfaat, tidak mungkin manfaat itu akan sampai kepadamu kecuali sebatas manfaat yang Allah telah catat untukmu. Demikian pula, seandainya manusia semuanya berkumpul, semuanya berupaya untuk menimpakan madharat kepadamu, tidak akan madharat itu menimpa kamu kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan madharat itu sampai kepadamu. Dan itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Naam. Rufi'atil aqlamu wa jaffatish shuhuf. Naam. Menimpa kita sesuatu yang menyakitkan, sebabnya adalah memang manusia, musuh-musuh itu. Tetapi kita harus melihat cara pandang bahwa apa yang menimpa kita itu sudah Allah kehendaki. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Betul bahwasanya mereka yang melakukan. Tetapi apa yang menimpa kita ini dengan apa? Masyiahnya siapa? Allah subhanahu. Nah, fala yataharrak fil alam, maka yakinilah bahwa tidak ada gerakan di alam ini, di atas atau di bawah, illa biiznihi, kecuali dengan izin Allah, wa masyiatihi, dan dengan masyiahnya. Fal ibadu alatun, fandur ila alladhi sallatuhum alaik. Hamba itu hanya sebab. Hamba itu sebab yang menjadikan kesempitan itu sampai kepada kita. Namun, ya, itu semua dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. La tanzur ila fi'lihim bika. Jangan kamu melihat perbuatan mereka yang jelek atas kamu. Jangan kamu lihat perbuatan yang menyakitkan atas orang, dari orang tuamu yang atasmu. Jangan kamu lihat itu. Betul itu menyakitkan. Dan itu tidak bisa kita tutup mata. Kita memang melihatnya. Tetapi ketika engkau selalu melihat bahwasanya ini apa yang telah Allah kehendaki, tastarih, engkau akan merasa lapang, engkau akan beristirahat minal hammi wal gham, dari kesedihan, dari gundah gulana. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Ya. Ini yang pertama. Taib. Punya harta disimpan, ya. Tiba-tiba dicuri orang. Betul bahwasanya harta saya hilang sehingga saya menjadi fakir karena apa? Perbuatan orang. Tetapi ini terjadi bimasyiatillah. Ketika seorang kemudian selalu mengembalikan kepada al-qadar. Qadarullah wa masya'a fa'al. Tastarih. Seorang akan lapang dadanya. Minal ghammi wal ham. Nah. Qala subhanallah, berfirman, waman yu'min billahi yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada takdir, yahdi qalbah, Allah akan berikan hidayah kepada apa? Hatinya. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan membantu seorang untuk apa? Sabar. Yang kedua, kata Syekhul Islam, asani an yashhada dhunubahu wa anna allaha innama sallatahum alaihi bidhanbihi kama qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir fa idha shahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu min al-makruhi fasababuhu dhunubuhu istaghalla bitawbati wal istighfari minadh-dhunubi allati sallatuhum alayhi bisababiha. an dhammihim wa laumihim wal waqi'ah fihim. Asani yang kedua, kata Syaikhul Islam, ketika seorang mendapatkan musibah, artinya musibah apa saja, baik musibah itu yang tidak ada campur tangan dari apa? Manusia. Atau musibah itu menimpa kita dan ada campur tangan manusia di situ. Naam. Hendaknya dia mempersaksikan, mengingat dosa-dosanya. An yashhada dzunubahu. Hendaknya dia mengingat dosa-dosanya. Wa annallaha innamasallatahum alaihi. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menguasakan orang lain atas kita. Bidzambihi, dengan sebab dosa kita. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin, dan tidak ada musibah yang menimpamu, musibah apapun, termasuk tadi, musibah yang menimpa seseorang, ya, dengan sebab campur tangan apa? Manusia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, sebabnya adalah perbuatan tanganmu. Ada dosa di antara kita, ada dosa-dosa kita. Naam, fabima kasabat aydikum, dan itu pun sudah banyak yang Allah ampuni, yang Allah maafkan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak. Kalau seandainya setiap dosa kita Allah balas langsung di dunia ini, apa jadinya kita? Setiap kesalahan yang kita lakukan dibayar tunai, apa jadinya kita? Baru ribah langsung dibalas, baru ribah langsung jatuh. Kalau setiap perbuatan dosa kita dibalas langsung saat itu juga, apa jadinya kita? Kita menyadari betapa banyak dosa kita, berapa kita menghibai orang. Nah, bahkan mungkin kita menzalimi orang-orang dekat kita, orang tua kita, anak kita, istri kita, sadar atau tidak sadar. Nah, belum lagi kezaliman-kezaliman yang lain, dosa-dosa yang tidak kita sadari. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam itu khata, banyak punya salah. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, dan ini wajib diimani, Allah mengatakan tidak ada musibah yang menimpa kalian dari musibah, kecuali musibah itu adalah dengan sebab tangan kalian, dosa kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang lebih banyak, banyak yang Allah maafkan atas kalian. Ketika seorang mendapatkan kesempitan, mendapatkan musibah, termasuk gangguan dari apa? Manusia. Kemudian dia menyaksikan ini, mengingat dosa-dosanya. Fa'idha syahidal abdu, jika seorang mempersaksikan, menyadari, anna jami'a ma yanaluhu minal makruh, bahwa semua apa yang menimpa dia berupa ketidakenaan, sesuatu yang tidak disukai. Fasababuhu dhunubuhu, sebabnya adalah dosanya. Ketika dia ingat itu, dia pun lebih disibukkan dengan taubat dan lebih disibukkan dengan apa? Istighfar. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Nah, betul dia sedang mendapatkan kesulitan. Nah, kembali kepada contoh, karena ini mungkin banyak terjadi, orang berdakwah kepada orang tuanya, ya. Nah, orang tuanya tidak tahu. Nah, mungkin terjatuh kepada al-muhdatsat, bahkan mungkin syirkiyat. Nah, sementara kita mendapatkan hidayah, kemudian kita nasihati dengan cara yang baik, namun justru kemudian malah dibalas dengan kejelekan, misal ditampar oleh orang tua kita, misal. Dan itu terjadi, ada yang ditampar, ada yang mungkin apa, hijabnya diambil, dibakar, ada yang mungkin di macam-macam, di boikot. Tapi yang kedua, kata Syaikhul Islam, coba ingat dosa-dosanya, dosa saya banyak. Apa yang menimpa ini adalah dengan sebab dosa saya. maka dia lebih disibukkan dengan taubat wal istighfar. Dan itu menjadikan dia sabar di dalam apa? Menghadapi ini. Nah, dia lebih disibukkan dengan taubat, dia lebih disibukkan dengan istighfar. Minad dzunub, dari dosa-dosa dia, allati sallatuhum alaihi bisababiha, yang dengan sebab dosa itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menimpakan dia kesulitan melalui tangan orang. Nah, dia lebih disibukkan dengan bertaubat daripada mencela orang yang menyakitinya, mencerca orang yang menyakitinya, atau membalas orang yang menyakitinya. Apalagi yang dihadapannya siapa tadi? Orang tua. Oh, malah tidak ingat dosanya. Akhirnya malah, oh, nah ini sudah orang tua loh ini dihadapannya. Nah, bapak ini, ibu ini lah. Nah. Bahkan kalau tidak terkontrol, bisa memberikan vonis-vonis yang apa? Membahayakan. Nah, tapi kalau dimarahi oleh orang tua, ini contoh ini saja. Dia justru ingat dosanya. Saya banyak dosa. Astaghfirullah. Nah, sabar dia. Dia sabar. Lebih bisa menahan dirinya, karena sabar itu kan habsun nafas, menahan diri. Nah, wabillahi taufiq. Wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nas idza adzauhu, kemudian Syekhul Islam ya mengingatkan pentingnya hal ini. Wa idza ra'aital 'abda, jika engkau melihat ada seorang hamba yang justru di saat manusia mengganggunya malah membalasnya dengan apa? Gangguan juga, menghibai mereka. Nah. Wala yarji' ila nafsihi, dia tidak kembali melihat dirinya. Naam. Untuk bertobat. Fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyatun. Justru musibah yang menimpa dia itu adalah betul-betul musibah. Nah, bisa dipahami ya. Kalau ada seorang ya yang mendapatkan musibah kesempitan dengan sebab orang lain. Ya. Ya. Kemudian ketika itu justru dia membalasnya dengan apa? Tadi. Membalasnya dengan menghibainya, membalasnya dengan apa namanya? Menjatuhkannya. Tidak kembali melihat dirinya, tidak kembali melihat apa? Dosa-dosanya. Justru inilah musibah yang sesungguhnya. Naam. Wabillahi taufik. Apalagi kalau kita terapkan pada contoh tadi. Nah, kita sedang berhadapan dengan orang tua kita. Lah malah kita menghadapinya dengan tadi celaan, cercaan. Loh, kita malah terjatuh pada apa? Sesuatu yang lebih besar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim? Nah, tentang wajibnya kita berbakti kepada orang tua kita. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai pun kedua orang tua kamu menyuruh kamu berbuat kesyirikan, ya, kamu tidak boleh mentaatinya, tetapi tetaplah kamu berbuat baik, tetaplah kamu mempergauli kedua orang tuamu dalam kehidupan dunia, dalam urusan dunia ini dengan pergaulan yang apa? Baik. Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Naam. Wabillahi taufiq. Namun berbeda dengan jenis orang yang kedua. Naam. Wa idza taba wastaghfara, namun jika ada orang yang mendapatkan musibah dengan sebab orang lain itu justru dia bertobat kepada Allah. Jenis yang kedua, taba wastaghfar. Wa qala, kemudian dia mengatakan, hadza bidzunubi, ini dengan sebab dosa saya. Mungkin saya kurang hikmah di dalam menyampaikan kepada orang tua saya. Mungkin saya kurang memilih waktu yang tepat kepada orang tua saya. Mungkin saya memang banyak dosa. sarat fi haqqihi ni'mah. Apa yang menimpa dia itu menjadi apa? Kenikmatan. Qala Aliun, berkata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, min jawahiril kalam, di antara ucapan-ucapan yang pantas untuk dicatat dengan tinta emas, ucapan-ucapan yang na'am indah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, la yarjuwanna 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna 'abdun illa dhanbah. Janganlah sekali-kali seorang hamba punya harapan kecuali kepada siapa? Allah. Orang kalau berharap kepada Allah tidak pernah akan menyesal. Tetapi kalau kita berharap kepada manusia, betapa seringnya kita menyesal. Kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwal ghaniyul karim. Dia zat yang maha kaya. Dia zat yang maha pemurah. Wala yakhafanna 'abdun illa dzambah, dan hendaknya seorang hamba takut dengan dosa-dosanya. Naam. Wala yarjuwanna 'abdun illa rabbah, yakni hendaknya dia punya harapan besar kepada Allah Subhanahu. Namun ketika dia punya dosa, naam, dia takut mendapatkan apa? Azab dari Allah dengan sebab dosanya. Fal 'abdu baina ar-raja wal khauf. Seorang hamba dalam kehidupannya di antara dua hal ini. Ar-raja, harapan kepada siapa? Allah Subhanahu. Wal khauf minallah, dan takut kepada Allah atas dosa yang dia apa? Lakukan. Wa ruwiya anhu wa an ghairihi, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, wa an ghairihi, juga dari yang lain, ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah turun bala' illa bidzambin, kecuali dengan sebab apa? Dosa. Wala rufi'a, dan tidaklah bala itu diangkat, illa bitaubatin, kecuali dengan apa? Taubat. Ini hal yang kedua, yang dengan hal ini insyaallah akan membantu seorang untuk bisa apa? Sabar. Bisa lebih bersabar di dalam menghadapi masaib. Nah, wabillahi taufiq. Kita masuk kepada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, atau afwan, al-amru tsalits, perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang membantu seorang hamba untuk bisa bersabar. Ats-tsalitsu, yang ketiga, kata Syekhul Islam, ayyashhadal 'abdu husnas sawab alladhi wa'adahu Allahu liman 'afa wa sabara. Hendaknya seorang mempersaksikan, hendaknya seorang meyakini dan mengetahui betapa baiknya pahala, betapa baiknya balasan yang Allah telah janjikan bagi setiap orang yang dia mudah memaafkan dan sabar. Jadi kalau kita dihadapkan tadi pada sesuatu yang memang berat untuk kita sabar, nah, apalagi apa yang menimpa Rasul SAW. Istri beliau Aisyah dituduh apa? Fahisyah, berbuat zina. Nah, beratnya luar biasa ya, Pak. Beratnya luar biasa. Nah, digambarkan betapa sedihnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Aisyah merasakan betul perubahan pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul tidak menceraikan, tetapi tampak dari Rasul alaihi salatu wassalam tidak seperti biasa. Kalau ketemu Aisyah hanya bertanya, bagaimana keadaanmu? Nah, seperti itu. Sabarnya luar biasa Rasulullah SAW. Nah, dalam keadaan berita di luar sana sudah luar biasa. Nah, Aisyah pun awalnya tidak tahu ada apa sesungguhnya, tapi beliau merasakan perubahan pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya Aisyah mendengar bahwa ternyata beliau dituduh apa? Berzina, fahisyah. Dan beritanya sudah menyebar di kota Madinah, menjadi bahan pembicaraan. Ini kan sangat menyakitkan, menimpa Rasulullah SAW dan keluarga beliau. Abu Bakar juga tidak bisa berkata apa-apa, istrinya juga tidak bisa berkata apa-apa. Aisyah pun minta izin untuk kembali ke tempat orang tuanya, dan Rasul mengizinkan, tidak menceraikan. Hari-hari yang tersisa Aisyah hanya menangis sampai tidak keluar lagi air mata. Aisyah berharap seandainya ada mimpi yang Rasul lihat, karena mimpinya Rasul apa? Wahyu. Ada mimpi yang Allah berikan kepada Rasul, yang mimpi itu ya membebaskan tuduhan atas siapa? Aisyah. Namun ternyata kata Aisyah, justru yang Allah turunkan ayatun tutla, ayat yang selalu dibaca dalam Al-Quranul Karim, bukan sekedar mimpi. Allah turunkan kalamu rabbil alamin, yang berisi pembebasan Aisyah dari tuduhan-tuduhan itu. Nah, sabar Rasul alaihi salatu wassalam. Di antara yang menjadikan beliau sabar, Aisyah sabar, dan ini juga tentunya semestinya kita contoh, seorang mengingat betapa besarnya pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya pahala Allah bagi mereka yang sabar dan memaafkan. Sebagian sahabat terjatuh kepada ini tadi apa namanya? Nah. Seperti Mistah. Mistah. Masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Masih kerabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Dan Abu Bakar juga tidak menyangka Mistah termasuk yang apa? Ikut terbawa membicarakan Aisyah. Sehingga Abu Bakar pun bersumpah untuk tidak memberikan apa namanya bantuan lagi ekonomi kepada Mistah. Fakir. Nah, namun setelah itu turun ayat dan diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam agar terus melanjutkan apa namanya memberikan kebaikan kepada Mistah. Tetapi hukum had tetap ditegakkan, cambuk tetap cambuk. Nah, dan ini menunjukkan bahwasanya sahabat tidak maksum, tetapi mereka selalu kembali kepada al-haq, dan mereka dijamin oleh Allah husna jannah. Ya. Dimaafkan. Dimaafkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah. Radiyallahu ta'ala anhu, karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada setiap orang yang memaafkan. Naam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin. Coba kita dengar ayat ini, firman Allah dalam surah Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan bagi kejelekan adalah kejelekan yang sepadan. Artinya kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita boleh membalasnya dengan balasan yang apa? Sepadan. Boleh. Tetapi ada yang lebih tinggi. Faman 'afa wa aslaha. Namun kalau orang itu memilih memaafkan, wa aslaha, dan berbuat apa? Islah. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu atas Allah. Ini bahasa seperti ini menunjukkan bahwa balasannya sangat apa? Besar. Tidak disebut. Fa'ajruhu 'ala Allah. Balasannya di sisi Allah. Kalau orang mau maafkan, mau berbuat islah, yang pertama membalas dengan yang sepadan, yang kedua memaafkan, ada yang ketiga yang itu tidak boleh membalas namun melampaui apa? Batas. Oleh karena itu Allah mengatakan innahu la yuhibbu dhalimin, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Nah, jadi kalau kita disakiti, di hadapan kita ada tiga hal. mungkin kita membalas dengan balasan yang apa? Sepadan. Nah, atau yang lebih baik adalah memaafkan dan apa? Kita berbuat baik, memaafkan bahkan mendoakan dengan kebaikan. Dan seringkalinya kalau seorang membalas yang ketiga ini berlebihan, itu kenyataannya ya atau tidak? Nah, orang berbuat jelek pada seseorang dibalas, mudah-mudahan kamu mendapatkan kejelekan, anakmu, cucumu, tujuh turunan, wah didongake kabeh. Lah salah anaknya apa? Salah cucunya apa? Sampai keturunannya yang belum lahir didoakan kejelekan. Zalim yang seperti ini. Nah, taib dipukul sekali, balasnya apa? Berkali-kali. Itu kebanyakan orang. Nah, ya subhanallah. Qala Syekhul Islam. Walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adza salasatu aqsam. Sesungguhnya manusia ketika berhadapan dengan gangguan, mereka terbagi menjadi tiga. Zalimun. Yang pertama adalah orang yang zalim. Ketika membalas, membalas dengan kezaliman. Ya'khudz fawqa haqqihi. Dia mengambil mazlamah lebih daripada hak yang boleh diambil. Yang kedua adalah muqtasid. Yang pertengahan. Ya'khudz biqadri haqqihi. Dia mengambil sebatas hak dia. Wa muhsinun. Dan jenis yang ketiga adalah muhsin. Orang yang muhsin, berbuat baik. Ya'fu, dia memaafkan. Wa yatruk haqqahu, dan dia ikhlaskan hak dia. Yatruk haqqahu, kalau dia diribai ya sudah, dia maafkan, tidak dibalas justru. Karena manusia ada tiga aksam ini, maka dalam ayat tadi juga Allah menyebutkan ketiganya. Zakarul aksam as-salasah, Allah menyebutkan tiga jenis itu. Fi hadhil ayat, dalam ayat ini. Fa'awaluha, yang pertama. Lil muqtasidin, orang-orang yang muqtasid, yang adil. Dia membalas sebatas apa yang dirasakan. Dia mengambil hanya sebatas apa? Haknya. Wa wastuha, dan yang tengah, yang disebutkan di tengah adalah lisabiqin, orang-orang yang terdepan, yang paling mulia. Wa akhiruha lidzalimin, dan yang paling terakhir adalah yang zalim. Naam. Maksud dari yang disebutkan oleh Syekhul Islam ya, yang membantu seorang untuk sabar adalah mengingat betapa besarnya pahala Allah ketika dia memilih jalan ini, memaafkan. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha," apa kata Allah? Fa ajruhu 'ala Allah, balasannya di sisi Allah. Nah, Isa ya. Baik. Fadl Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada al-amru salis, perkara yang ketiga yang membantu seorang untuk sabar ketika mendapatkan adza, gangguan, dengan dia berusaha untuk sabar, memaafkan. Nah, adalah mengingat betapa besar pahala dari Allah Subhanahu. Mengingat pahala Allah, berharap pahala Allah, itu di antara perkara yang membantu seorang untuk sabar. Dan pahala itu tampak dalam ayat ini. Ayat ini berbicara tentang orang-orang yang dizalimi dan bagaimana mensikapi orang yang menzaliminya. Bahwa ternyata ketika seorang memaafkan, dia sabar, berarti dia memaafkan ya, dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah sebagaimana dalam ayat ini. Faman na'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ingat ayat ini, saya maafkan dia dan saya mendapatkan jaminan pahala dari Allah. Maka itu akan menjadikan seorang sabar. Naam. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan riwayat, yang riwayat ini dikeluarkan oleh Ibnu Marduyah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, tentang kejadian yang terjadi pada hari kiamat. Juga dikeluarkan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam Ad-Durr al-Mansur tentang ayat ini. Idza kana yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat akan ada seruan yang menyeru. Amarallahu munadiyan yunadi, Allah memerintahkan seruan untuk menyeru. Orang yang Allah memerintahkan untuk diseru. Bagaimana seruannya? Allah ala liyakum man wajaba ajruhu ala Allah, hendaknya berdiri orang-orang yang wajaba ajruhu ala Allah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan pahala untuknya. Fala yakum, maka ketika itu tidak berdiri illa man afa wa aslah, tidak berdiri kecuali man afa wa aslaha, orang-orang yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat islah, yakni dimuliakan ketika itu pada hari kiamat. Naam, dipersilahkan untuk berdiri, ditampakkan kemuliaannya. Ala liyakum man wajaba ajruhu ala Allah, fala yakum au fala yakum illa man afa wa aslah. Naam, dalam riwayat dikatakan fala yakumu illa man afa fit dunya wa dalika qauluhu faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Orang-orang yang mudah memaafkan itulah yang berdiri, bangkit. Naam, dari sini mendorong seorang untuk mudah memaafkan dan sabar. Kata Syekhul Islam menutup poin yang ketiga ini, wa idza syahida ma'a dzalik, jika ditambah dengan di samping dia mengingat pahala tadi, dia juga mengingat kalau saya tidak sabar maka saya tidak mendapatkan pahala itu, maka lebih mudah bagi dia untuk apa? Bersabar. Wa idza syahida ma'a dzalika fautal ajri bil intiqami wal istifa, kalau dia juga mengingat kalau saya balas, kalau saya tidak sabar, kalau justru saya hadapi dengan kekerasan, saya akan kehilangan pahala. Sahula alaihi sabru wal afbu, maka ya lebih mudah bagi dia untuk apa? Sabar. Nah, itu di antara perkara yang mendorong seorang itu bisa sabar. Orang menyakiti, menyakiti dengan lesannya, menyakiti dengan sabar, isbiru, sabar. Afa. Nah. Wa aslaha. Sabar, yang seperti itu ya menjadikan seorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tiga perkara yang dengan perkara itu biidznillah akan menjadikan seorang lebih sabar di dalam menghadapi mata gangguan azal kaum. Yang pertama apa tadi? Iman kepada takdir, bahwasanya apa yang Allah kehendaki, masyaallah kan wa ma lam yasha lam yakun. Kemudian yang kedua, dia mengingat bahwa apa yang menimpa dia sesungguhnya adalah dengan sebab apa? Dosa-dosanya. Kalau dia mengingat itu, maka dia lebih sibuk untuk bertobat dan beristighfar daripada menyibukkan dirinya dengan membalas. Nah. Kemudian yang ketiga, mengingat betapa besarnya pahala Allah bagi orang-orang yang afa wa aslah. Nah, di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat disebutkan riwayat ini, ya, bahwasanya nanti Allah akan tampakkan kemuliaan mereka. Terlebih kalau seorang mengingat, kalau saya tidak sabar, kalau saya tidak mudah memaafkan, saya akan kehilangan pahala itu. Dengan itu sahul alaihi sabru wal afu, mudah bagi dia untuk sabar dan apa? Memaafkan. Hada wallahu alam. Syekhul Islam menyebutkan 20 perkara yang dengannya memudahkan seorang untuk sabar, dan sudah kita baca 3 poin dari 20 poin tersebut. Semoga Allah mudahkan untuk membaca hal-hal yang lain, perkara-perkara lain yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wallahu a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.